Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Barakallahu fikum, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya yang mana ini merupakan pembahasan yang terakhir daripada kitab Kashfu Asy-Syubhat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Yang insyaallah taala untuk berikutnya nanti kita akan membaca kitab Naam Al-Masail Al-Jahiliyah atau Masail Al-Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan Naam yang menyerupai dengan apa? Perbuatan-perbuatan jahiliyah sebelum datangnya kenabian, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang insyaallah taala kita akan baca setelah selesai daripada kitab Naam Kashful Batin insyaallah taala. Barakallahu fikum, kita baca di sini. Qala al-muallif rahimahu taala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahu taala, kata beliau, "Walakin 'alaika bi fahmi ayatain min kitabillah." Akan tapi wajib dirimu memahami dua ayat dari Al-Qur'an. Awwalahuma atau ulahuma, yang pertama dari dua ayat tersebut adalah ma taqaddama qauluhu, yaitu apa yang sudah lewat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian memberikan udzur, memberikan maaf kepada mereka. Sungguh, atau jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, ini kisahnya sudah kita lewati ya, karena mereka menjadikan apa? Naam, atau mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apa? Permainan ataupun juga sendok gurau, tapi tetap tidak dikasih udzur. Fa idza tahaqqaqta anna ba'da as-sahabah alladziina ghazaw ar-Rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha 'ala wajhil la'b wal mazah tabayyana laka anna alladzi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bih khawfan min naqsi malin aw jahin aw mudaratin li ahadin ngan a'dham mimman takallama bi kalimatin yamzahu biha. Perhatikan ini, kata beliau, apabila engkau telah yakin, idza tahaqqaqta, apabila engkau telah yakin, anna ba'da sahabat, bahwasanya sebagian para sahabat yang mereka berperang melawan Rom bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah kafir dengan sebab satu kalimat, satu kata yang mereka ucapkan dalam bentuk apa? Permainan ataupun sendau gurau. Jadi ketika mereka mengucapkan itu enggak serius, cuman main-main dengan main-main dan sendau gurau, tapi tetap membuat mereka apa? Nah, menjadi kafir, na'udzubillah ya. Apa kata beliau? Tabayyana laka, akan tampak bagimu, annalladzi yatakallam bil kufr, bahwasannya orang yang berbicara dengan kekufuran, au ya'mal bih, atau dia beramal atau melakukan kekufuran, khaufan min naqsimal, karena dalam rangka takut terhadap kurangnya harta, au jahin, atau takut kalau seandainya kedudukannya terkurangi, au mudaratin, atau karena politik atau siasat, na'am, li ahadin, berbuat politik atau bersiasat kepada seseorang, a'zam, yang seperti ini keadaannya lebih besar, mimman takallama bi kalimatin yamzah biha, daripada sekedar berbicara dengan sebuah kata yang dia itu bermain-main dengannya. Dalam artian apa? Dalam artian keadaannya lebih parah itu loh ya. Nah, yang berbicara dengan kekufuran, melakukan dengan kekufuran, tapi dengan apa? Alasan apa? Karena khawatir kurang hartanya atau khawatir dipecat, atau karena politik dan siasat dan semisalnya, na'udzubillah ya. Na'am. Wal ayatus tsaniyah, ayat yang kedua, qaulu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Na'am. Perhatikan. Yaitu orang-orang yang telah kafir dengan Allah Subhanahu, kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah keimanannya, ya, maka illa, kecuali orang yang memang ukriha, dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran, tapi paksaan ya, dalam keadaan hatinya tetap tenang, yakin dengan keimanan. Paham ya? Jadi orang kalau dipaksa, mukroh, dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, enggak bisa dikafirkan. Yang penting apa? Yang penting qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap senantiasa apa? Tenang dan yakin dengan keimanan. Falam ya'dzirillah min haula illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan udzur kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang yang mereka mengucapkan atau melakukan perbuatan kekufuran, illa kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap apa? Tenang dan yakin dengan keimanan. Nah, paham ini ya? Dan paksaan seperti ini harus apa? Harus benar-benar bahayanya itu terwujudkan gitu. Cuman paksaan kalau enggak terwujudkan ya jangan mengatakan dipaksa. Contohnya misalkan kamu harus mengucapkan kekufuran, kalau tidak ya enggak diapa-apain. Nah, misalkan seperti itu. Itu berarti bukan paksaan. Paksaan contohnya misalkan kamu harus mengucapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah hamba gitu. Kalau enggak tak bunuh. Nah, dia mungkin menggunakan pistol ya atau tembak itu sudah diletakkan di kepalanya. Nah, ini berarti sudah apa? Benar-benar paksaan itu naam akan mengancam dirinya atau nyawanya. Nah, seperti ini berarti paksaan. Tapi kalau cuma sekedar kamu harus mengucapkan kekufuran. Namun kalau tidak, awas. Gitu aja. Enggak ada paksaan dalam artian tidak ada mungkin paksaan yang membuat dia itu mati waktu itu juga, dalam artian mungkin dibunuh atau penjara, cuman ancaman-ancaman seperti itu belum masuk dalam paksaan. Belum masuk dalam paksaan. Paksaan yang benar-benar terwujudkan bahaya itu akan mengenai dirinya. Naam. Wa amma ghairu hadza, adapun selain ini, faqad kafara ba'da imanih, sungguh orang itu kafir setelah keimanannya. Sawa'un fa'alahu khaufan, baik dia mengerjakan kekufuran tersebut karena takut, au mudaratan atau karena siasat atau politik, au musyahatan atau karena musyahatan biwatanih, au ahlih, au asyiratih, au malih, atau karena dia lebih condong, musyahatan ini lebih condong ya, atau karena dia lebih condong dengan apa? Dengan watanih, dengan negerinya, atau keluarganya, atau na'barakallahu fikum, atau istrinya, atau keluarganya, atau hartanya, au fi'lihi ala wajhil mazah, atau dia mengerjakannya dalam bentuk apa? Main-main. Au li ghadzalik, atau yang selain itu, minal aghradi illal mukrah, atau yang selain itu berupa keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan kecuali mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Jadi sana ada penghalang-penghalang orang itu enggak bisa dikafirkan ya. Sudah kita lewati kan? Di antaranya apa? Di antaranya al-jahl, bodoh. Kemudian al-khata, keliru. Kemudian an-nisyan, lupa. Kemudian apa? Al-mukrah ini. Al-ikrah, paksaan. Orang yang dipaksa dia mendapat undur, enggak bisa dikafirkan. Kemudian yang kelima apa? At-ta'wil as-sa'ir, yaitu mungkin dia ahlu ta'wil dalam artian dia beristihad tapi istihadnya keliru. Nah, barakallahu fikum, padahal itu merupakan kekufuran tapi bukan kesengajaan. Kekeliruan. Naam. Wal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Dan ayat menunjukkan atas pembahasan ini dari dua sisi. Nah, perhatikan. Al-ula yang pertama, min qawlihi illa man ukriha. Falam yastasnillah illal mukrah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan kecuali apa? Kecuali orang yang dipaksa. Wa ma'lumun, dan sudah diketahui, anal insana la yukrah illa alal amal awil kalam. Sudah diketahui bersama ya, barakallahu fikum, bahwasanya manusia itu tidaklah dipaksa kecuali apa? Untuk melakukan perbuatan atau ucapan. Kamu harus ucapkan seperti ini. Kamu harus melakukan seperti ini. Enggak ada kan yang memaksakan kamu harus meyakini seperti ini. Kalau enggak meyakini, orang kan enggak tahu. Kan itu keyakinan kan letaknya di mana? Di hati. Sehingga perhatikan kata beliau, falam yastasnillah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Wa ma'lumun, dan sudah diketahui, annal insana la yukrah illa al amal aw al kalam. Sudah diketahui bersama bahwasanya manusia itu tidaklah dipaksa kecuali untuk berbuat atau berbicara. Amma aqidatul qalb, adapun keyakinan hati, fala yukrah ahad alaiha. Maka ada pun keyakinan hati, tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk apa? Untuk melakukannya. Karena hati kan ketahuan dalam artian dia meyakini ataukah tidak. Wasaniyah yang kedua, qaulu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Perhatikan ini. Yang demikian disebabkan karena mereka lebih cinta, cenderung menyukai dunia, kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal apa? Padahal barakallahu fikum, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik itu, barakallahu fikum, Naam, rawahul Bukhari dan Muslim ya. Allahumma la 'aisha illa 'aisha akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian juga kehidupan dunia kalau dipermisalkan dengan akhirat seperti apa? Seperti orang yang mengecelupkan salah satu jari jemarinya ke lautan. Kemudian setelah dicelupkan, dia angkat tangannya. Apa yang tersisa dari tangan itu? Kecuali setetes air saja. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadisnya, Naam, Anil Mustawrid Ibn Shaddad. Hadisnya Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Maddunya fil akhirah. Maddunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usba'ah fil yam fal yangdur bima yarji. Tidaklah kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat itu melainkan seperti apa? Seperti Naam, salah seorang di antara kalian menjadikan atau mengecelupkan salah satu jari jemarinya ke lautan, kemudian setelah itu apa? Dia angkat lagi. Jarinya itu diangkat, setelah celupkan diangkat. Fal yangdur bima yarji, maka hendaklah dia melihat apa, dengan apa dia akan membawa jari ini tadi. Paham ya? Jadi jari ini kalau kita celupkan ke lautan, kemudian setelah itu kita angkat lagi jari ini. Kemudian apa yang sisa, yang tersisa dari jari itu? Melainkan semua setetes biasanya, ya kan? Setetes air itu menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia itu hina dan rendah serta sedikit sekali. Dan yang kekal adalah akhirat nanti. Dan dunia dipermisalkan seperti apa? Seperti penjara bagi orang mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Naam. Berikutnya kita lanjutkan. Fasarraha anna hadzal kufra, maka fasarraha anna hadzal kufra wal adzab lam yakun bisabil i'tiqad. Allah Ta'ala terang-terangan bahwasannya kekufuran ini dan azab ini nam lam yakun, tidak terjadi dengan sebab keyakinan awil jahl atau karena kebodohan, awil bughd lidin atau karena membenci agama, aw mahabbal kufur, aw mahabbatul kufur atau karena mencintai kekufuran. Wa inna masababuhu anna lahu fi dzalika haddan min hududid dunya fa atharahu ala din. Ini perhatikan ini sebabnya kenapa kok dia itu bisa terjerumus dalam azab tersebut, kekufuran tersebut. Wa inna masababu, hanya saja sebabnya adalah annalahu fi dzalika haddan, bahwasanya orang tersebut memiliki bagian daripada bagian-bagian dunia, fa asarahu ala din, kemudian dia lebih mengutamakan daripada agamanya. Banyak enggak seperti ini? Banyak sekali. Orang kerja waktunya salat malah dia kerja terus. Mengedepankan kerjaan dunianya daripada salatnya. Banyak kan seperti ini? Naam, saatnya kerja, naam, atau saatnya salat malah mereka kerja. Seperti itu banyak. Nah, itu menunjukkan bahasanya apa? Lebih mengutamakan dunia daripada agama. Padahal menjaga agama ini termasuk apa? Barakallahu fikum. Termasuk menjaga lima perkara yang darurat. Apa perkara darurat yang wajib dijaga itu? Ad-daruriyatil khams. Lima perkara darurat yang harus dijaga itu apa? Pertama adalah ad-din, yaitu agama. Yang kedua adalah an-nafas, yaitu jiwa. Kemudian yang ketiga adalah na'am ad-dam, itu darah. Atau al-irq, itu kehormatan. Kemudian setelah kehormatan apa? Al-mal. Al-mal itu harta. Kemudian kemudian akal. Kemudian yang kelima adalah akal. Jadi agama yang pertama, kedua adalah ini enggak harus urut ya. Enggak harus urut, teman, yang jelas yang nomor satu adalah agama ini. Jadi lima perkara yang harus dijaga adalah agama, kemudian akal, kemudian jiwa, kemudian harta, kemudian kehormatan, itu lima perkara ini. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Allah Ta'ala zat yang maha tahu, dan segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala rabb semesta alam. Alhamdulillah sudah kita selesaikan matannya. Kita sekarang baca syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu ta'ala. Syarahnya, na'am, kata beliau, benar. Idza arafta hadhihi al-qa'idah, apabila engkau mengetahui kaidah ini, wa hiya ma'rifatu ma yahsul bil iman as-sahih, yaitu mengetahui apa yang terjadi terhadap keimanan yang sahih yang benar, fa innahu yajibu an ta'rifa ma yudaduha. Bahwasanya setelah mengetahui hal tersebut, maka wajib engkau itu mengetahui lawan daripada keimanan yang sahih tersebut. Jadi kita mengetahui tauhid harus mengetahui lawannya, itu syirik. Seperti itu maknanya. Minal aqwali wal af'al, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan, bertolak belakangan dengan apa? Keimanan yang sahih. Dalam artian ketika dia melakukan perbuatan atau melakukan sebuah ucapan, mengucapkan dengan sebuah ucapan yang mana itu bisa membatalkan atau menghilangkan keimanan tersebut itu harus kita ketahui. Wa min dzalikal kalam alladzi yatakallam bihil insan, dan termasuk ucapan tersebut adalah ucapan yang manusia mengucapkannya. Wa huwa min nawaqidil Islam, yaitu termasuk apa? Yang ucapan tersebut termasuk pembatal-pembatal keislaman, sudah kita lewati dalam kitab apa? Nawaqidul Islam. Lakinnahu yamzah bihi, tapi dia dalam keadaan apa? Ketika dia mengucapkan sebuah ucapan yang mana itu merupakan pembatal-pembatal keislaman, dia mengucapkan dalam keadaan yamzah bihi, cuman bermain-main dengan ucapan tersebut. Fa innahu yakfur, padahal itu apa? Membikin dia itu kafir. Walau kana laisa jaddan fi kalamih, walaupun dia tidak bersungguh-sungguh dalam ucapannya. Hati-hati ya. Bersendau gurau, bermain-main, bisa menjadikan orang tersebut menjadi apa? Nah, masuk dalam kekufuran. Na'udzubillah ya. Hati-hati. Faddinu laisa fihi mazahun. Karena agama ini enggak ada dalamnya apa? Permainan. Sendau gurau. Nah, tanda itu enggak ada. Harus serius. Waddalilu ala dhalika kisatu ha'ula'in nafar alladzina kharaju ma'a Rasulillah fi ghazwatit Tabuk. Kisahnya tentang hal itu adalah apa? Ada sekelompok yaitu sekelompok para sahabat, alladzina kharaju, yang mereka keluar bersama Rasulullah SAW fi ghazwatit Tabuk, yaitu perang Tabuk. Li ghazwi ar-Rum, untuk memerangi negara Rum. Lama balagha ar-Rasul, ketika sampai kepada Rasulullah SAW anna ar-Roma yujmi'una ala ghazwil muslimin, bahwasanya Rum mereka semuanya apa? Berkumpul, saling mengumpulkan untuk memerangi kaum muslimin. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam badara fi waqtil har wa shiddatil qaid, musayif. Dan maka setelah mendengar ucapan tersebut, mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun persiapan badar, bersegera, di waktu yang sangat panas waktu itu. Waktu panas dan juga paceklik. Paceklik itu kemarau yang panjang. Wa waqtu tayyibis simar, dan juga waktu ya ketika itu buah-buahan mungkin sudah waktu tumbuh, dalam artian ketika berbuah gitu ya. Wal masafa ba'idah, padahal jaraknya jauh. Minal Madinah ila Tabuk, dari Madinah ke Tabuk jaraknya jauh. Wa innan nasan minal ladina kharaju ma'ar rasul, dan bahwasanya sekelompok manusia yang mereka keluar atau mereka pergi bersama Rasulullah SAW, jalasu fi majlisin yamzahun, ada di antara mereka yang duduk di sebuah majelis, duduk gitu, maksudnya duduk-duduk melingkar itu mungkin ya. Yamzahun, mereka bersendau gurau atau bermain-main. Qala wahidun minhum, kemudian ternyata salah seorang di antara mereka canda tapi keterlaluan, mengucapkan ma ra'aina misla qura'ina haula, kita tidak melihat seperti para pembaca Al-Qur'an kita. Mereka itu arghabu butunan, mereka lebih peduli dengan perut-perutnya. Wala akdzabu alsinah, tidak pula mereka lebih dusta ucapannya. Wala ajban indal liqa, dan mereka lebih penakut ketika bertemu dengan musuh. Ya'nuna Rasulullah wa ashabah. Nah, ini orang yang duduk-duduk tadi itu, yang mengucapkan tadi, yang diinginkan siapa? Yang diinginkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Mengejek tapi cuman tanda gitu loh. Paham ya? Bersanda, sebenarnya cuman bersanda, bergurau, bersendau gurau, tapi sambil mengejek itu tadi. Yang diinginkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka itu adalah orang yang lebih peduli dengan perutnya, kemudian lebih bohong ucapannya, kemudian penakut ketika bertemu musuh. Wa kana fil majlis ghulamun minal ansar, waktu itu di majlis itu ada salah seorang anak dari kalangan ansar. Nah, fa ankara alaihim, nah seorang anak ini mengingkari ucapan tersebut, mengingkari mereka. Wa qala kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka munafiq, tapi kamu adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah, sungguh aku akan mengkabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dhahaba hadzal fata, kemudian ketika pemuda ini pergi liyukhbiran Rasul, untuk mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajadal wahy qad sabaqahu, ternyata sudah mendapati apa? Sudah mendapati wahyu telah mendahulunya. Dalam artian Rasulullah sudah mendapatkan wahyu lebih dahulu sebelum dikabari orang tersebut. Wa nazala 'ala Rasul, dan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau seandainya engkau menanyai mereka, kenapa kalian mengucapkan seperti ini contohnya? Niscaya mereka akan mengatakan apa? Kita cuman bersendang gurau dan bermain-main saja. Qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu tastahzi'un, saling mengolok-olok? Kalian mengolok-olok, mengejek, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, jangan kalian minta ampun. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, faja'aha ula'i ilar rasul. Kemudian mereka semua tadi, yang mereka bersendagura dan na'am barakallahu fikum, bermain-main tadi dengan ucapan yang sangat berbahaya tadi, mereka datang kepada Rasulullah, ya'tadirun, minta maaf, bayangkan ini, minta maaf. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma qasadna illal mazah, kami tidak menginginkan ucapan tadi kecuali cuman mazah, yaitu cuman sendagura atau bertanda saja. Hadis ar-raqab, hadis ar-raqab, na'am, atau raqab. Ewa, naqta' bihi anna at-tariq, yaitu hadis berkaitan masalah apa? Masalah kendaraan yang atau orang yang berkendaraan kemudian terputus dengannya apa? Perjalanan, dalam artian orang yang berkendaraan kemudian terputus di tengah perjalanan. Wala yazidur rasul ala tilawatil ayah. Rasulullah tidak melanjutkan lagi, tidak menambahkan lagi bacaan ayat tersebut. Wala yaltafit ilaihim, dan Rasulullah tidak menoleh pada mereka. Bayangkan ini. Mereka minta maaf enggak dipedulikan sudah. Nah, karena mereka keterlaluan, sampai menuduh seperti itu walaupun bercanda tapi berbahaya. Mengatakan para sahabat dan Rasulullah itu apa? Yang mereka inginkan seperti itu kan? Rasulullah dan para sahabat itu lebih peduli dengan perutnya. Kemudian lebih apa? Mereka adalah orang yang penakut ketika bertemu musuhnya. Kemudian ucapannya mereka lebih dusta, barakallahu fikum. Yang mereka inginkan adalah Rasulullah. Tapi canda, bermain-main. Tapi tetap apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Fa idza kana ha'ula'il kafaru billahi wartaddu, maka apabila mereka saja nah telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga murtad, waqad kanu muslimin, padahal mereka awalnya muslimin, min qabl, sebelumnya, bisababi kalimatin, dengan sebab satu kata, qaluha, yang mereka ucapkan, ala wajhil mazah wal la'ab, perhatikan ini, dalam bentuk apa? Mazah, yaitu bercanda atau candaan, wal la'ab, dan main-main. Fakaifa biman yakulu kalam al kufri la min babil mazah. Nah, perhatikan ini, bagaimana dengan orang yang mengucapkan dengan ucapan kekufuran bukan dalam bentuk tanda, dalam artian benar-benar serius gitu yang mengucapkannya. Wa inna ma min babil muhafadzah ala malih. Tapi mengucapkan kekufuran bukan karena tanda, bukan, tapi dalam rangka karena agar apa? Bisa menjaga hartanya. Wa ala jahi, dan menjaga kedudukannya, atau gelarnya. Wa ala makanatih, dan juga agar bisa menjaga kedudukannya. Wa hadza syarrun minal mazih, yang seperti ini lebih jelek keadaan daripada orang yang bercanda tadi. Li'annahu ishtara al-hayata dunya bil akhirah, karena dia secara tidak langsung membeli akhirat dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Dalam artian mengedepankan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Falhasil, kesimpulannya kata beliau, annalladhi yatakallamu bi kalimatil kufri la yakhlu min khamsi halatin. Kesimpulannya bahwasannya orang yang berbicara dengan ucapan kekufuran tidak terlepas dari 5 keadaan. Perhatikan ini. Orang yang berucap dengan satu kata kekufuran, berbicara mengucapkan sebuah kata kekufuran, itu tidak terlepas dari 5 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, ayyakuna mu'takidan dhalika biqalbih. Keadaan pertama, perhatikan ya, dia meyakini dengan ucapan tersebut dengan hatinya. Fahadala syakka fi kufri, ini tidak diragukan lagi kekufurannya. Bahkan kalau seandainya kita ragu terhadap kekufuran orang kafir, kafir. Bisa kafir kita. Al-halatul saniyah, keadaan yang kedua, ala yakuna mu'taqidan dzalika biqalbih. Yang kedua ini, orang ini mengucapkan dengan ucapan tersebut tapi tidak meyakini dengan hatinya bahwasannya itu adalah apa? Adalah ucapan kekufuran. Walam yukrah ala dzalik, dan tidak pula dipaksa. Walakin fa'alahu min ajli tama'id dunya, tapi dia melakukan apa? Melakukannya karena apa? Karena dalam rangka keinginan kuatnya terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Aw mudaratin nas, aw mudaratin nas, atau dalam rangka apa? Nam, membuat siasat manusia atau menyiasati manusia atau berpolitik terhadap manusia. Wa muwafaqatuhum, atau mencocoki atau mencocoki mereka. Wah, ini kampungku seperti ini, harus ikut mereka contohnya. Biar cocok dan bisa biar diterima oleh penduduk kampung tersebut. Nah, contohnya. Fa hadza kafirun binasil ayat, seperti ini juga kafir dengan apa? Dengan nas dalil ketetapan ayat. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai, condong, lebih cinta, lebih senang daripada, ya, lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Itu keadaan yang kedua. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, man fa'ala al-kufra wa syirka, orang yang mengerjakan kekufuran kesyirikan, muwafaqatan li ahlih, karena mencocoki atau naam mengikuti keluarganya. Ya, paham ya? Jadi karena keluarga nyuruh misalkan, atau karena dia itu nah lebih mengedepankan keluarganya, wa walayuhibbu, padahal dia enggak mencintainya, enggak menyukainya. Walayaqtiru, tidak pula meyakini ucapan kekufuran tersebut di kalbih, dengan hatinya. Paham ya? Nah, jadi cuman karena mencocoki keluarganya saja. Dalam artian karena untuk mencocoki keluarganya, akhirnya dia mengucapkan atau melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Keluargaku sering melakukan seperti ini. Jadi anak mau tidak mau harus ngikutin. Nah, seperti itu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia tidak mencintai perbuatan kekufuran tersebut dan tidak meyakini dengan hatinya. Wa inna ma fa'alahu syuhhan bi baladih aw malih aw asyratih. Hanya saja dia melakukannya karena lebih condong dengan negerinya dan hartanya dan serta keluarganya, itu sebabnya. Nah, seperti ini berbahaya juga ya. Naam, al-hal rabi'ah, keadaan yang keempat, an yaf'ala dzalik mazihan wa la'iban. Melakukan perbuatan kekufuran ataupun kesyirikan karena dalam keadaan apa? Dia cuman canda dan bermain-main. Kama hasala minan nafar al-madhkurin, sebagaimana terjadi pada sekelompok orang yang telah sebutkan ketika perang Tabuk tadi. Wa hadza yakunu kafiran bi nasl ayatil karimah, seperti ini menjadi apa? Orang yang seperti ini kafir dengan ketetapan ayat yang mulia. Al-halatul khamisah, keadaan yang kelima, yang terakhir, perhatikan. An yakula dhalika mukrohan la mukhtaron. Perhatikan ini. Orang itu yang kelima ini, orang tersebut mengucapkan ucapan kekufuran atau kesyirikan, tapi karena apa? Dipaksa, bukan karena pilihan dia. Wa qalbu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya masih tenang dan yakin dengan keimanan. Fahada murakhas. Ya, seperti ini, orang seperti ini dikasih apa? Dikasih keringanan lah. Murakhasun lah, dia dikasih keringanan untuknya. Fidalik, pada ucapan tersebut, daf'an lil ikrah, karena dalam rangka itu menolak apa? Menolak atau menangkal kepaksaan tersebut, biar enggak dibunuh atau biar tidak nah membuat bahaya pada dirinya. Wa amal ahwalul arba'al madhiyah, adapun keadaan empat yang lewat, karena pertama, kedua, ketiga dan keempat, barakallahu fikum, fa inna sahibaha yuknam yakfur kama sarahat bil ayat, maka pelakunya bisa sampai kafir sebagaimana telah terang-terangan sebutkan di dalam ayat. Wa fi hadza raddun 'ala man yaqul, dan pada penjelasan ini ada bantahan terhadap orang yang mengatakan innal insana la yuhkam 'alaihi bil kufri, bahwasanya manusia itu enggak boleh dihukum dengan kekufuran. Walau qala kalimatal kufri, walaupun dia mengucapkan ucapan kekufuran, aw fa'ala af'alal kufar, walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan orang kufar, hatta yu'lam ma fi qalbihi, hingga diketahui apa yang dalam hatinya. Susah. Karena hati manusia itu berbeda-beda ya, kita enggak tahu. Nah, kita menghukumi salah zahirnya, ya kan? Nahnu nahkum ala zahir. Nah, kita menghukumi nah berada di atas zahir-zahirnya. Amal bawatin, adapun batin-batinnya, fa'amruha ilallah. Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaulun batil, yang seperti ini ucapan batil, mukhalifun linnusus, menyelisih daripada nas-nas dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, wa huwa qaulul murji'ah ad-dalal. Yang mana ini adalah ucapan murji'ah ad-dalal. Ya, al-murji'ah yang mereka ada kelompok sesat yang mengatakan apa? Yang mereka mengatakan bahwasanya na'am, yang penting kan hatinya. Jadi ucapan amalan itu enggak dianggap, yang penting hatinya meyakini. Yang gimana? Barakallahu fikum, kita nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih, akan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati dan diamalkan dengan anggota badan. Wa dzakara Syekh rahimahullah taala qa'idatan 'azimatan fil ikrah alladhi yu'dar bihi walladhi la yu'dar bihi haitsu qala. Dan Asy-Syaikh rahimahullah taala siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan satu kaidah yang penting, kaidah yang besar, yang agung, berkaitan masalah ikrah, masalah nam seorang yang dipaksa, alladhi yu'dar bihi, yang diberikan apa? Udzur padanya. Dipaksa tapi dapat udzur. Ya, dalam artian dapat keringanan untuk apa? Tidak bisa dikafirkan. Walladhi la yu'dar bihi, dan juga orang yang apa? Yang tidak dikasih udzur. Haitsu qala, ketika beliau mengatakan wa ma'lumun annal insana la yukrah illa 'alal 'amal awil kalam. Ini perhatikan kaidahnya ini. Dan perkara yang sudah diketahui bahwasanya manusia itu tidaklah dipaksa kecuali apa? Untuk berbuat atau berbicara. Sudah itu. Amma aqidatul qalb, adapun akidah keyakinan la yukrah adun 'alaiha. Maka enggak ada seorang pun yang dipaksa. Karena hati kita enggak tahu kan dipaksa bagaimana, kamu harus meyakini. Hati kan bisa berbolak-balik gitu loh. Tapi kalau perbuatan atau amalan itu yang biasanya sering dipaksakan untuk melakukan, barakallahu fikum. Naam, maka kata beliau di sini, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah sudah kita selesaikan kitab Kasyf Syubhat. Naam, dengan sempurna barakallahu fikum. Namatan serta syarahnya disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, yang insyaallah taala berikutnya nanti kita akan membaca kitab Masail Jahiliyah insyaallah taala dengan syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala pada kesempatan yang selanjutnya. Naam barakallahu fikum, semoga kita bisa mendapatkan faedah yang sangat besar dari kitab Kasyf Syubhat ini, sehingga kita bisa membantah syubhatnya ahlu syirik yang mereka berusaha semaksimal mungkin mengelabui kaum muslimin. Naam barakallahu fikum, bagaimana caranya mereka mengelabui agar mereka kaum muslimin terjerumus dalam kesyirikan yang nyata. Naam, mungkin dengan cara mereka mengatakan bahwasannya bertabaruk dengan orang-orang soleh, meminta berkah dari orang soleh, atau minta pada kuburan-kuburan semisalnya barakallahu fikum. Namun bantahannya semuanya sudah kita lewati dalam kitab Kasyf Syubhat ini, yang insyaallah taala semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah taala, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.